Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدِ مَعَشُرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan untuk kita melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang nafi'ah, yang bermanfaat insyaallah, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang mahasin ad-din al-islami, keindahan-keindahan agama Islam. Kita telah membahas tentang manfaat mempelajari mahasin dinil Islam, keindahan-keindahan agama Islam, dan kita sudah mulai masuk kepada amsilah, pada contoh-contoh, ya, yang contoh-contoh itu menunjukkan, ya, keindahan agama ini. Dan contoh yang pertama kita belum menyelesaikannya, kita baca bersama insyaallah nukmil, kita menyempurnakan biidznillah azza wajalla. Al-mitsalul awwal, misal yang pertama yang kemarin kita telah bahas, beliau mengatakan, ya, khulasah, ya, ringkasan apa yang telah kita sebutkan kemarin. Di antara keindahan Islam, dinul Islam, agama Islam itu mabniyun, dibangun di atas usul al-iman, pokok-pokok iman, ya, pokok-pokok akidah yang demikian indah. Al-Mazkurah yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ Al-Ayah. Katakanlah, آمَنَّا بِاللَّهِ, kami beriman kepada Allah. Jadi agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas iman kepada Allah. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا, dan mengimani semua yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengimani semua yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum beliau disebutkan Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Di akhir ayat dikatakan la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi itu. Semuanya kita imani, ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat menunjukkan keindahan agama Islam. Apa keindahan agama Islam? Agama ini dibangun di atas iman kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, lanjutan dari apa yang telah kita baca, fadinun asluhul imanu billah, Coba renungkanlah. Agama yang landasannya adalah iman kepada Allah. Pondasinya adalah iman kepada Allah. Iman kepada nama-namanya. Iman kepada sifat-sifatnya. Iman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang maha indah. Yang maha sempurna. Agama yang landasannya adalah ini. Iman kepada Allah. Kemudian, wasamaratuhu, buahnya. Itu landasannya tadi. Adapun buah, orang yang memeluk agama Islam ini adalah as-sa'yu. Dia akan menjadi orang yang terus berusaha dalam kehidupannya untuk melakukan kulli ma yuhibbuhu wa yarda, melakukan segala yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa ikhlasu dzalika lillah, dan mengikhlaskan semua itu untuk Allah. Inilah Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang dibangun di atas iman kepada Allah. Buahnya apa? Amalan-amalan untuk mencapai ridha-Nya Allah dan kecintaannya. Apakah ada di dalam benak kita gambaran ada yang lebih baik dari ini? Kata beliau, hal yatasawwaru an yakuna dinun ahsana minhu wa ajalla wa afdala. Apakah tergambar ada agama yang lain yang lebih indah, yang lebih agung, yang lebih afdol daripada agama yang seperti ini? Jawabannya, tidak ada. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan kita merasakan itu. Setiap muslim merasakan keindahan itu, kebahagiaan itu. Hati orang yang beriman, terlebih para sahabat, orang yang terbaik dari generasi ini, hatinya itu dipenuhi dengan iman kepada Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kemudian membuahkan mana? Membuahkan amalan-amalan soleh, baik amalan lahir atau amalan apa? Batin. As-salat, az-zakah, as-siyam, wal-hajj, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, husnul jiran, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya, dari amalan-amalan soleh. Ini buahnya. Buah ini muncul dengan sebab landasan tadi. Iman kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan, au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ada buahnya. Apa buahnya? Falyakul khairan. Dia ucapannya selalu baik. Kalau tidak bisa baik, yasmut. Diam. Luar biasa agama Islam ini. Agama yang dibangun di atas akidah, iman kepada Allah Jalla wa'ala, yang membuahkan tadi amalan-amalan tadi. Amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba yang beriman ini, amalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, sekali lagi pertanyaan Syekh ini jawabannya jelas. Beliau mengatakan, hal yatasawwaru, apakah tergambar an yakuna dinun, ada agama yang lebih ahsan, lebih baik, lebih afdol, lebih agung daripada agama Islam ini? Hal jawab, jawabannya tidak ada. Kata beliau selanjutnya, wa dinun amara bil imani bi kulli ma utihil anbiya. Agama Islam ini diantara keindahannya adalah agama yang memerintahkan kita untuk mengimani semua yang datang kepada para nabi dan rasul. Wa tasdiq, agama yang memerintahkan kita untuk membenarkan risalah mereka semuanya. Ibrahim, Musa, Isa, sejak rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wasalam sampai rasul yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa annahum kulluhum rusulullah as-sadiqun. Dan kita diajarkan, diperintahkan untuk mengimani bahwasanya mereka semuanya, para nabi, para rasul, semuanya adalah utusan-utusan Allah as-sadiqun, yang jujur, yang benar. Wa umana'ul mukhlisun, dan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan amanah, mukhlisun, ikhlas lillah jalla wa ala. Ini agama Islam. Agama yang seperti ini, ya, memerintahkan untuk iman kepada semua yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang taib. Ada yang terlewatkan di sini, Pak. Nah, agama Islam memerintahkan kita untuk mengimani semua yang datang kepada para nabi dan rasul. Wa tasdiq bi risalatihim. Membenarkan risalah mereka semuanya. Wal i'tiraf bil haqq alladzi ja'u bih min indi rabbihim. Dan kita diperintahkan untuk mengakui al-haq yang dibawa oleh mereka para nabi dan rasul. At-Taurah Allah turunkan kepada Musa, Al-Injil Allah turunkan kepada Isa, Az-Zabur Allah turunkan kepada Dawud. Nah, semua yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul kita membenarkannya dan kita tidak membeda-bedakan. Di dalam kita mengimani, semua kita imani. Wa adamu tafriq bainahum. Semuanya kita cintai, semuanya kita muliakan, semuanya kita cintai, kita imani dan kita benarkan. Semuanya kita katakan adalah rasul-rasulnya Allah. Semuanya adalah rasul-rasul Allah yang penuh dengan amanah. Iya. Yastahil an yatawajjah ilaihi ayya i'tiradin wa qadhin. Agama yang seperti ini, ya, mustahil, ya, mustahil agama yang seperti ini tertuju kepadanya cacat-cacat dan juga apa, celaan-celaan. Agama yang seperti ini tidak mungkin dicacat. Agama yang seperti ini tidak mungkin untuk dicela. Iya atau tidak? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Karena agama Islam ini agama yang tadi membenarkan risalah semua nabi dan rasul. Ya. Naam. Tidak ada kasus seorang muslim mencela Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Tidak ada kasus seorang muslim mencela Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Seperti haula'il kafarah, seperti mereka orang-orang kafir yang dengan seenaknya mencela, mencerca para nabi dan apa? Rasul. Dari Israel sampai membunuh nabi. Hari-hari ini kita juga mendengar bagaimana ya, kufar mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelumnya dulu ya, kasus Denmark tahun 2006 kalau tidak salah. Nabi dibuat karikaturnya, ya, dibuat gambarnya, dihinakan Nabi alaihi salatu wassalam, memakai sorban, dan di situ ada rudalnya dan seterusnya untuk menggambarkan kerasnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pengisnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Terulang lagi saat ini, ikhwatil kiram. Penghinaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kaum muslimin membalas dengan menghina para nabi dan rasul? Kalau yang melakukan itu Nasara misalnya, apakah kemudian kaum muslimin menghina Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Kalau yang melakukan adalah orang-orang Yahud, apakah kemudian kaum muslimin menghina Musa alaihi salatu wassalam? Abadan. Tidak sama sekali. Kita memuliakan semua nabi dan rasul, mencintai semua nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini agama Islam. Agama yang seperti ini tidak mungkin akan ada celaan di dalamnya, cacat di dalamnya, abadan. Selamanya demikian kaum muslimin. Fahuwa, maka dari sini kita semakin yakin bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang ya'muru bikulli haqqin, memerintahkan semua yang hak. Wa ya'tarifu bi kulli sidqin. Dan agama yang mengajari kita untuk selalu mengakui semua kebenaran. Wa yuqarrir al-haqa'iq ad-diniyah. Dan Islam adalah agama yang menetapkan hakikat-hakikat agama yang bersumber al-musnadah ila wahyillahi li rusuli. Yang sumbernya adalah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Nah, kalau yang kita imani itu sumbernya dari Allah, mesti hak, mesti benar. Wa yajri ma'al haqa'iq al-aqliyah al-fitriyah an-nafi'ah. Dan mesti karena agama Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang datang dari Allah itu mesti sejalan dengan hakikat aqliyah akal kita dan fitrah kita. Mesti. Tidak ada syariat Islam itu yang tidak sesuai dengan apa? Fitrah. Ketika Al-Qur'an was sunnah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fauqa sab'i samawat. Ini akidah kita tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala di atas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman berada di atas 'arsy. A'amintum man fis sama'? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada jariyah, seorang wanita budak, aina Allah, di mana Allah? Maka wanita itu menunjuk ke atas, fis sama, di atas langit. Inilah akidah tentang Allah jalla wa ala. Di mana Allah? Di mana zat Allah jalla wa ala? Zatullah alim fauqa jami'i makhluqatih. Zat Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Fa huwa mustawin 'ala 'arsyih. Beliau beristiwa di atas arsy-Nya. Ini akidah. Apakah sesuai dengan fitrah salimah? Apakah sesuai dengan akal? Al-jawab, jawabannya apa? Iya. Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di bawah kita. Nah, kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah di bawah kita, di bawah kaki kita. Auzubillah. Justru tidak sesuai dengan apa? Fitrah. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan berada di amkinah al-qadurah, tempat-tempat yang kotor? Auzubillah. Justru akidah yang sesuai dengan apa? Fitrah kita ini adalah akidah yang meyakini Allah jalla wa'ala di atas. Semua manusia ketika berdoa, hatta kufar Yahud wa Nasara, ketika berdoa mengangkat tangannya, walaupun pandangannya tertunduk ke bawah, pasti pikirannya, benaknya, ya, meminta kepada zat yang di mana? Di atas. Secara spontan orang ketika berbicara, ya, mungkin dia bukan muta'allim, bukan orang yang banyak belajar, tetapi masih baik fitrahnya. Di saat sempit, di saat susah, ya, mungkin dia mengatakan kepada istrinya, kepada anaknya, ya, kita tunggu bantuan dari yang di langit. Kita tunggu jawaban yang di atas. Itu terucap, ya, sesuai dengan fitrah. Yajri ma'al haqa'iq al-aqliyah al-fitriyah an-nafi'ah. Nah, wala yaruddu haqqan biwajhin minal wujuh. Dan agama Islam itu tidak ada sama sekali penolakan kepada hak. Tidak ada dalam Islam ini menolak al-haq. Wala yusaddiku bikadibin. Dan Islam tidak membenarkan sedikit pun kedustaan. Wala yaruju alaihi al-batil. Demikian pula, ya, Islam tidak membenarkan kebatilan. Fa huwa muhaiminun 'ala sa'iril adyan. Maka Islam ibarat pengawas. Islam adalah muhaimin, sebagai timbangan, menimbang yang hak dan yang batil. Ya. Menimbang yang hak dan yang batil. Nah, wabillahi taufiq. Islam adalah agama yang kata beliau ya'muru bimahasinil a'mal, memerintahkan amalan-amalan yang baik, wa makarimil akhlaq, mengajarkan akhlak-akhlak yang karimah. Coba renungkan semua akhlak yang diajarkan, ya. Islam adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sampai duduknya kita di pinggir jalan diatur. Iya kan? Iyyakum wal julus fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Nah, di jalan-jalan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kadang kita perlu untuk duduk. Kadang kita memang harus duduk di tempat seperti itu. Kata Nabi, kalau memang harus seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan. Di antaranya ghaddul basar, menundukkan pandangan, waraddus salam. Nah, wabillahi taufiq. Menjawab salam. Mengajarkan makarimul akhlak. Dua orang yang berbicara, ya, ada temannya yang ketiga, tidak boleh berbisik-bisik. Kecuali dengan izinnya. Sampai seperti ini. Nah, keindahan syariat Islam. Tidak boleh kita berbicara dengan dua orang, sementara yang satunya dibiarkan. Kecuali dengan izinnya. Kalau dengan izinnya labas. Saya mau mengucapkan satu yang penting ini urusan. Dan dia mengizinkan, labas tidak masalah. Kalau memang diizinkan. Ala kulli hal ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini Islam. Mengajarkan makarimul akhlak wa masalihil ibad, dan mengajarkan maslahat-maslahat untuk hamba. Semuanya masalih. Semua yang diajarkan dalam agama Islam itu masalih, maslahat. Wa yahussu 'alal adli, mendorong untuk adil. Mendorong untuk adil. Nah, baik menikah lebih dari satu, ya, muncul kekhawatiran tidak adil, ya atau tidak? Dua atau tiga atau empat. Itu dalam Islam sudah diatur. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, maka satu saja. Nah, dan wajib bagi seorang suami ketika memiliki istri lebih dari apa? Satu, dua, tiga atau empat. Alaihi an ya'dil. Wajib bagi dia untuk adil. Dan telah diterangkan apa itu adil. Nah, dilarang untuk mengurangi timbangan. Bahkan itu termasuk di antara kabair dzunub, dosa-dosa besar. Wailun lil mutaffifi. Celaka orang-orang yang mengurangi mada timbangan. Karena tidak adil di situ. Zalim. Islam adalah agama yang yahusu alal adli, mendorong kita untuk berbuat adil. Wal fadl, untuk berbuat apa namanya? Wal fadl, yakni keutamaan-keutamaan, mengajari keutamaan, war rahmah, kasih sayang, wal khair, dan semua kebaikan. Sebaliknya, agama Islam yazjur, melarang anil zulmi, kezaliman, wal baghi, melampaui batas, wa masawi akhlak, dan akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga kita dapatkan, ya, Islam demikian indah. Ma min khoslati kamalin. Tidak ada satu khoslah, satu sifat kesempurnaan. Qarrarahal anbiya, yang telah ditetapkan oleh para nabi wal mursalun sebelumnya, illa qarraraha wa asbata. Kecuali Islam mesti, ya, menetapkannya. Seperti sifat malu misalnya. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi't. Ini diantara, ya, sifat-sifat yang mulia, perkara-perkara yang agung, ya, yang semua nabi dan rasul mengajarkannya. Ya. Di antara perkara yang dulu para nabi, para rasul mengajarkannya adalah ini, sifat malu. Idza lam tastahi fasna ma syi't. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Nah, wa syarah li hadzal hadis, dan syarah tentang hadis ini, ya, bisa dibaca pada keterangan para ulama tentunya. Nah, Intinya seperti dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak ada satu sifat kesempurnaan yang para nabi dan rasul dulu menetapkannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam ini qarraraha wa asbataha, menetapkannya. Wa ma min maslahatin diniyatin wa dunyaya wa dunyawiyatin da'at ilaiha syara'i'u illa hasa 'alaiha. Demikian pula tidak ada satu maslahat pun, baik maslahat itu terkait dengan urusan duniawi atau urusan agama, ya, yang syariat-syariat para nabi dan rasul itu dulu menyerukannya kecuali akan diseru oleh agama Islam ini. Wala mafsadatin, tidak pula ada mafsadat, kerusakan, kecuali mesti kerusakan itu dilarang dan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah, wal maksud, intinya ya, dari penjabaran beliau di atas, al maksud, maksudnya anna aqaida hadzal din, akidah-akidah yang diajarkan dalam agama ini, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya allati tazku bihal qulub, adalah akidah yang kalau seorang meyakininya, hati-hati itu akan suci, akan bersih. Wa tasluhul arwah, dan akan menjadi salih, menjadi baiklah ruh-ruh. Wa tata'assalu biha makarimul akhlak, dan akan tertancap pada jiwa seorang muslim makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinul a'mal, dan sekaligus juga membuahkan mahasinul a'mal, amalan-amalan yang apa? Yang baik. Nah, ini yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas akidah iman kepada Allah, yang buahnya adalah apa? Semua amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semua maslahat Allah perintahkan, dan semua mafsadah dilarang, dan kita diperintahkan untuk menjauhkannya atau menjauhkan diri darinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita masuk pada al-mithal as-sani. Al-mithal as-sani. Baik, misal awal ini sebenarnya sudah merupakan kesimpulan. Apa yang disebutkan sesudahnya adalah rincian dari apa yang disebutkan tadi secara global. Nah, al-mithal as-sani, misal yang kedua. Beliau ingin mengajak kita merenungkan keindahan Islam dari syariat-syariat yang besar, yaitu rukun-rukun apa? Islam. Rukun-rukun Islam. As-salah, wa-zakah, wa-siyam, wa-hajj. Kata beliau, syara'i'ul Islam al-kibar ba'dal iman. Keindahan berikutnya yang mari kita renungkan adalah syariat-syariat Islam yang besar, yang agung, yang pokok, sesudah iman. Sesudah iman tadi. Hiya, apa itu? Iqamatus sholat, menegakkan sholat. Wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhan, dan siam di bulan Ramadhan. Wa hajjul bait al-haram, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, mungkin musuh-musuh Islam, minal munafiqin, dari kalangan munafik, wal kuffar, dan orang-orang kafir, mungkin mereka berusaha untuk menjelekkan Islam dengan menjelekkan syariat-syariat itu. Menganggapnya seakan-akan itu beban, seakan-akan itu sesuatu yang berat, seakan-akan itu sesuatu yang membuat orang tersiksa dan sengsara. Wabillahi itu. Apakah itu sholatnya, apakah itu siamnya, apakah itu hajinya. Dan itu mesti dilakukan oleh kufar. Bahkan mungkin bisa jadi, kaum muslimin, mungkin dia tidak menjelekkan. Tetapi dia masih bertanya-tanya, apa ya hikmah dari apa? dari syariat-syariat ini. Nah, di sini ikhwatil kiram, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, pentingnya kita untuk mengerti keindahan-keindahan yang ada pada syariat-syariat Islam. Di satu sisi agar kita semakin bersemangat dan mencintai amalan itu, di sisi yang lain adalah agar kita tidak kemudian termakan oleh apa? Oleh pemikiran kufar, menjelek-jelekkan syariat jihad, menjelek-jelekkan syariat qisas, menjelek-jelekkan syariat apa namanya? Ta'addud zaujat, ya. Nah, ini yang sering kita dengar. Namun ini juga as-shalah wa zakah wa syiar mesti dijelek-jelekkan oleh mereka. Kufar, orang-orang kafir, wal munafiqun. Oleh karena itu beliau rahimahullah ya mengajak kita untuk ya merenungkan keindahan syariat ini. Kata beliau, ta'ammal, coba renungkan hadhihi syara'i' al-'azimah. Coba renungkan syariat-syariat yang agung ini. Wa jalila manafi'iha. Renungkan pula betapa agungnya manfaat-manfaatnya. Wa ma tujibu minas sa'i fi mardhatillah. Dan renungkan pula apa yang dihasilkan dari amalan-amalan ini berupa upaya untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Wal fawz bi thawabihil ajili wal ajil, dan keberuntungan yang akan diperoleh berupa pahala dan pemberian Allah yang sifatnya ajil, segera di dunia, wal ajil atau nanti di akhirat kelak. Intinya kalau seorang mau merenungkan, dia mesti akan mendapatkan ternyata syariat-syariat ini demikian banyak manfaatnya. Dan ternyata syariat ini kalau dilakukan, seorang akan mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaannya. Dan ternyata syariat itu ketika dilakukan, dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan dan pahala yang dirasakan di dunia ini dan juga nanti di mana? Di akhirat. Itu kesimpulannya ikhwatul kiram. Diawali dengan ibadah sholat. Beliau sedikit mengajak kita untuk merenungkan ibadah sholat. Ya, tentunya tidak bisa kita bahas hanya beberapa waktu. Namun cukuplah dengan isyarah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan, wata'amal ma'fis sholat. Coba renungkanlah keindahan yang ada pada ibadah sholat. Keindahan yang pertama, ikhwatil kiram, yang dirasakan oleh seorang muslim, minal ikhlas lillah, berupa keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah. Wal iqbal at-tam alaih, dan bagaimana ibadah sholat itu mengandung amalan yang mengajari kita untuk betul-betul sempurna di dalam menghadap Allah. Al iqbal at-tam alaih. Karena ketika kita sholat, kita tinggalkan semuanya. Pekerjaan kita, dunia kita, anak-anak kita, istri kita, semua kita tinggalkan. Dan kita awali dengan kalimat mada, Allahu Akbar. Dalam keadaan kita sudah membersihkan diri kita. Ya. Pakaian kita, tempat sholat kita, badan kita minan najasa, dari najis. Wa natatahhar, kita bersuci dengan berwudu. Nah, kalau itu sholat wajib bagi laki-laki, kita tinggalkan rumah kita. Kemana kita berjalan? Masjid. Kita langkahkan kaki kita ke masjid. Kita tinggalkan semuanya. Di belakang kita. Wara'a zuhurina. Di belakang punggung-punggung kita. Di dalam ibadah sholat itu, kita diajari untuk menyempurnakan diri kita di dalam menghadap Allah. Wasana, dan di dalam menyanjung Allah. Waddu'a, dan di dalam berdoa kepada Allah. Wal khudu', dan di dalam kita tunduk. Ya. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dan saat itu adalah saat munajat. Saat munajat. Seorang bermunajat kepada Allah. Karena ketika kita membaca ayat itu, Allah menjawab. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Dan ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim atau Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Yani di dalam sholat kita menyanjung Allah, memuji Allah. Kemudian mengikhlaskan doa, memohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyempurnakan ketundukan kita dalam rukuk kita, dalam sujud kita, kita menghinakan diri kepada Allah. Dan ini keindahan ikhwatil kiram. Wa annaha min syajaratil iman. Dan sholat itu ya, termasuk diantara syajaratul iman. Termasuk diantara syajaratul iman. Bagian dari pohon apa? Iman. Al-mulahidhah was-saqi lil-bustan. Wa annaha min syajaratul iman. Dan sesungguhnya sholat itu, alafu, sholat itu ya, terhadap pohon iman yang ada pada hati kita itu ibarat mulahidhah. Ibarat orang yang selalu mengawasi pohon itu. Pohon itu harus ada yang mengawasi. Wasyaqi. Dan sekaligus sebagai penyiram. Lil bustan. Tanaman itu. Yang menjadikan ya pohon iman itu subur. Sehingga Allah mensyariatkan sholat itu berulang-ulang, bukan hanya sekali, tapi sehari berapa kali? 5 kali. Itu pun masih ditambah dengan sholat-sholat mana? Sunnah. Falaula takarrara shalah bil yaumi wal lailah la yabisat syajaratul iman. Kalau seandainya sholat itu tidak diulang-ulang dalam sehari dan semalam, sungguh pohon itu akan kering. Ibarat pohon yang tidak pernah disirami. Wa zawa'uduhu, dan akan kering ranting-rantingnya. Walakinnaha tanmu wa tatajaddadu bi'ubudiyati shalah. Namun walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita salat dalam sehari semalam 5 kali sehingga pohon iman itu yatajaddad, tatajaddad, terus tumbuh, berkembang dengan ibadah salat itu. Nah, wanzur, coba renungkan juga keindahan sholat. Ilama tahtawi alaihi sholatu minal istighal bidhikrillah. Di dalam sholat itu seorang sibuk dengan zikir. Takbir. Takbiratul ihram. Takbir intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Zikir, doa. Na'am, alladhi huwa akbaru min kulli syai', yang itu adalah lebih besar dari segala sesuatu. Wa annaha, dan salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan apa? Munkar. Intinya ikhwatul kiram, ini baru satu sisi. Dan beliau tidak berpanjang lebar di dalam apa namanya? Membahas keindahan salat. Namun ini saja sudah cukup. Betapa dalam ibadah sholat itu, ya, seorang merasakan keindahan, seorang mendapatkan manfaat, manafi', ya, dan keindahan-keindahan yang lain, ya, insya Allah Taala kita akan lanjutkan bacaan risalah ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mencintai agama yang mulia ini. Bisa merasakan mahasin keindahan agama ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala sebagaimana menghidupkan kita di atas Islam, juga mematikan kita di atas Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.